Saya ini Kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita, Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat, akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang di gulune terus sholat. Di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngentikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan napa izarohu ala adiki. Beliau sing lagi ragam, pegawai napa? SB itu. Yang penting semuanya nutupi napa? Kabeh itu